Allah fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bidatin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat, terutama nikmat yang sangat agung adalah nikmat kita berada di atas iman, di atas Islam, dan berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat sehat sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, menjelang waktu Isya, kita akan membahas satu pembahasan yang sangat penting, di mana bahasan ini salah satunya adalah untuk mengukur sejauh mana tentang hakikat keimanan kita dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kita akan membahas satu poin yang sangat agung, yaitu ma'alim fi ta'zim nusus syar'i, yaitu kita akan membahas bukti-bukti yang bisa menunjukkan bahwa seseorang itu orang yang mengagungkan nas-nas syar'i. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama mengatakan kamalul iman, yani imanul abdi, la yatahaqqaqu illa bisislami lillah, istislam li awamirihi. Para ulama kita telah menjelaskan bahwa keimanan seseorang tidak sempurna, bahkan tidak akan diakui, sehingga seseorang itu tunduk, patuh, dan menerima kepada perintah-perintah Allah Ta'ala. Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, Allah berfirman, inna dina inna allahil islam wa may yabtagi ghairal islam bidina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Barang siapa yang menempuh agama selain Islam, mengharapkan agama selain Islam, maka Allah tidak akan menerima darinya, dan ia akan menjadi orang-orang yang rugi, baik dunianya ataupun di akhirat. Maka berdasarkan kedua ayat ini, Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa keimanan seseorang, keislaman seseorang itu tidak akan diakui Allah, dan tidak akan sempurna keimanan seseorang sehingga terbukti pada seseorang itu bentuk istislam inqiyad, bentuk kepatuhan, ketaatan kepada hukum Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, itu dalam surah An-Nisa ayat 125, Wa man ahsanu dinan miman aslama wajhahu lillah. Allah berfirman, siapa yang lebih baik agamanya? Miman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Daripada orang yang mengikhlaskan agamanya dan mengikhlaskan ketaatannya kepada Allah. Wa huwa muhsinun, dan dia pun berbuat kebaikan. Allah berfirman dalam ayat yang lain, itu dalam surah Luqman ayat 22. Allah menjelaskan dengan ayat yang tidak jauh berbeda dari sisi makna dan hakikatnya. Wa man yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang menghadapkan wajahnya kepada Allah, siapa yang tunduk patuh menyerahkan jiwanya kepada Allah, menyerahkan wajahnya kepada Allah dalam arti mentaati Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, dan dia berbuat ihsan, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang kuat. Itu berpegang teguh kepada kalimat Islam, kepada kalimat tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang lain, itu dalam surah Al-Baqarah, di mana ayat ini bantahan kepada orang-orang Yahudi dan Nasara yang mereka mengklaim orang-orang yang paling tunduk kepada Allah. Mereka mengklaim kekasih-kekasih Allah. Maka Allah membantah, bala man aslama wajhahu. Tidak demikian, tetapi adalah orang yang dia menyerahkan dirinya kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Jadi dalam sejumlah ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa keislaman seseorang dan keimanan seseorang adalah diukur dari sejauh mana orang itu istislam ingkiyad li amrillah. Sejauh mana orang itu tunduk dan patuh kepada perintah Allah, kepada syariat Allah Ta'ala. Maka di dalam ayat yang lain Allah menjelaskan, zalika wa man yu'adzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Yang demikian itu, kata Allah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu terjadi karena ketakwaan hatinya. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa orang mukmin yang keimanannya benar dan orang muslim yang keimanannya benar, maka ia mesti mengagungkan syiar-syiar Allah. Sebagian ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud sya'airullah ay awamirihi, yaitu perintah-perintah Allah. Dan perintah ini mencakup dua, amrun ala fi'lin wa amrun ala tarkin. Yang dimaksud perintah ini adalah perintah untuk melakukan dan perintah untuk meninggalkan. Artinya cakup di dalamnya adalah al-wajibat wal-manhiyat, perintah dan larangan. Bahkan dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat 65, Allah seolah-olah menafikan iman. Artinya meniadakan iman bagi orang yang tidak tunduk kepada hukum Allah, bagi orang yang tidak mengagungkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi masyajaru bainahum tsumma lajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ini, itu ayat 65, fala warabbika, demi Rabbmu, demi Tuhanmu, la yu'minuna, mereka tidak dianggap beriman, artinya tidak diakui keimanannya, hatta yuhaqqimu kapi masyajaru bainahum, sehingga mereka bertahkim, berhukum kepadamu tentang apa-apa yang mereka perselisihkan. Kemudian Allah menjelaskan, tsumma la yajidu, kemudian tidak terdapat fi anfusihim, dalam hati-hati mereka, harajan, rasa berat, fima qadaita, terhadap apa yang engkau tetapkan, wa yusallimu taslima, tetapi benar-benar istislam, inqiyad, tunduk dan patuh kepada apa yang ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan iman yang hak, iman yang benar, mukmin yang hak, muslim yang benar itu diukur sejauh mana orang itu tunduk dan patuh kepada hukum Allah, tunduk dan patuh kepada ketetapan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang ke-59 Allah juga menjelaskan syarat iman yang hak adalah dia mesti berhukum dengan hukum Allah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan selalu mengedepankan keduanya, dan selalu kembali kepada keduanya. Lihat dalam ayatnya, dan ayat ini populer sekali. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dari akhir wa ahsanu ta'wila. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada pemimpin kamu. Kalau terjadi perselisihan di antara kamu tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, jika kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhir. Maka dalam ayat yang mulia ini, bahwa bukti orang iman kepada Allah dan bukti orang beriman kepada yaumul akhir itu ditentukan sejauh mana orang itu istislam kepada hukum Allah, ditentukan sejauh mana orang itu tunduk dan patuh kepada ketetapan-ketetapan Allah dan Rasulnya. Jika orang menjadikan nomor dua atau menyekutingkan hukum Allah dan Rasulnya, lalu dia mencari hukum yang lainnya, atau seseorang yang dia mencari konsep, mencari metode beragama selain Al-Quran dan Sunnah, maka berarti cacat imannya. Berarti cacat imannya dan tidak diakui dengan benar keimanannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jamaah yang dirahmati Allah ta'ala, ini adalah bukti bahwa seseorang itu adalah istislam, inqiyad kepada Allah ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Bahkan dalam surah An-Nisa masih, pada ayat ke-60 atau ayat 59-nya, kemudian ayat 60, kemudian ayat 61, bahwa Allah menjelaskan, alam tara ila ladzina yaz'umuna, apakah kalian memperhatikan kepada orang-orang yang mengklaim bahwasanya mereka beriman kepada Allah, tapi disebutkan yuriduna yatahakamuna ila tawhid aqad umiru ayakfuru bih. Kemudian pada ayat 61-nya, lihat di sini, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul Ra'aital munafikina yasudduna ka'anna sududa. Allah berfirman, dan jika dikatakan kepada mereka, itu orang-orang munafik, kemarilah untuk kembali kepada apa yang diturunkan Allah, jadi untuk kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada Rasul, artinya kita adalah kembali kepada sunnah hari ini. Ra'aital munafiqina, maka kamu akan melihat orang-orang munafik, yasudduna anka sududa, maka mereka akan menghalangi dengan sekuat tenaga mereka. Maka lihatlah, Allah menjelaskan al-i'rad an kitabillah wal-i'rad an sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min alamati munafiqin, min alamatin nifaq, wa min a'malil munafiqin. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat ini, al-i'rad artinya berpaling dari kitab Allah dan berpaling dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sifat munafik dan merupakan amal orang-orang munafik. Kemudian kita tutup dengan dua ayat dalam mukadimahnya ini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan nanti yaumal qiyamah adalah orang-orang yang betul-betul istislam kepada hukum-hukum Allah, istislam kepada syariat Allah, artinya tunduk dan patuh kepada hukum-hukum Allah Ta'ala. Lihat ayatnya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari, kata Allah Ta'ala, tidak bermanfaat keluarga dan harta, keturunan, harta dan keluarga tidak bermanfaat lagi, persaudaraan pada hari itu tidak akan bermanfaat lagi, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang tunduk. Artinya hati yang tunduk itu istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitaa'ah, yaitu orang-orang yang tunduk kepada Allah dengan mentauhidkan kepadanya dan tunduk kepada Allah dengan mentaati hukum-hukumnya, mentaati syariat-syariatnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah kaidah dalam Islam. Ini adalah landasan dalam Islam. Bahwa setiap mukmin, setiap muslim dituntut untuk tunduk kepada hukum Allah, untuk menerima kepada hukum Allah. Tidak boleh ada seorang pun yang dia berpaling dari hukum Allah, membantah dengan akalnya, membantah dengan perasaannya, membantah dengan adat istiadatnya, membantah dengan ucapan gurunya, tidak boleh. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surah An-Nur ayat 51, innamakana qawlal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ato'na ulaika humul muflihun. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini, hanyalah sikap orang-orang beriman, atau hanyalah perkataan orang-orang beriman apabila mereka diseru kepada Allah dan diseru kepada Rasulnya untuk menetapkan hukum di antara mereka, mereka mengatakan, kami mendengar dan kami taat. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sejumlah ayat yang tadi dibacakan, menjelaskan kepada kita satu kaidah yang sangat agung, tentang din yang mulia ini. Dan tentang apa yang wajib diketahui oleh setiap mukmin? Sikap seorang mukmin dengan hukum Allah. Sikap seorang mukmin terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang muncul berbagai pemahaman tentang mendudukan Islam, tentang mendudukan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang wajib setiap diantara kita pertama mengintrospeksi diri sejauh mana bahwa kita mengagungkan hukum Allah, dan yang kedua adalah membentengi diri kita tentang fitnah-fitnah di akhir zaman. Dalam judul disebutkan ada 10 di antara ciri mengagungkan hukum Allah. Tapi akan diringkas menjadi 4 karena waktu yang kita miliki tidak mencukupi untuk menyebutkan 10. Ada 5 bukti yang bisa menunjukkan bahwa seseorang itu mengagungkan hukum Allah, mengagungkan syiar Allah Ta'ala, mengagungkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, walaupun ini mungkin tidak bisa dilakukan setiap orang, tapi setidaknya ada bagiannya, yaitu hifdzu nusus syar'i. Yang pertama, sebagai tanda bahwa seseorang itu mencintai hukum Allah, mencintai Al-Quran, mencintai sunnah Nabi SAW, mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulnya, adalah mau menghafal nas-nas syar'i. Bagaimana seorang mukmin hendaklah dia ada kecintaan untuk menghafal Quran, untuk menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pertama, sepakati kita semua, antum dengan saya dan semuanya, Al-Quran kalamullah, Quran itu kalam Allah. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, wa in ahadum minal musyrikina istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Jika ada orang musyrik meminta perlindungan kepadamu, maka berilah perlindungan sehingga mereka mendengar Al-Quran. Kita yakin bahwa Quran adalah wahyu ilahi. Wahyu ilahi. Bagaimana mungkin orang mukmin tidak ingin menghafal kalam Allah? Oh, di antara antum ada yang menghafal nyanyian gitu ya. Ada yang menghafal syair-syair gitu. Bahkan antum menghafal pelajaran-pelajaran fisika, pelajaran biologi, pelajaran sejarah, bahkan sejarah yang tidak bermanfaat saja dihafal. Ya, ditanya apa itu Ken Arok, Ken Dedes, ya, Tunggul Ametung, Gajah Mada, dihafalin dari kecilnya. Padahal tidak begitu bermanfaat bagi dunia ataupun akhirat, ya. Yang memberi manfaat bagi kita itu adalah hafal Quran dan hafal hadis. Tapi kita jarang terbaik dan sedikit sekali orang yang ingin, ya. Padahal itu adalah kalam Allah, wahyu ilahi. Ya, ini mesti menghafal. Ya. Yang kedua, bahwa Quran dan sunnah itu hujjah bagi kita. Sebagai argumentasi agama kita. Nah, bagaimana orang-orang muslim, orang-orang mukmin akan menyebarkan agamanya tanpa tahu dalilnya, gitu. Bagaimana antum bisa berdakwah kepada orang yang tidak beragama Islam di kanan kiri kita, sedangkan kita tidak tahu dalil-dalilnya, tidak tahu argumentasinya? Quran ini hujah bagi kita, Quran ini argumentasi bagi agama kita. Yang ketiga, Quran ini adalah landasan untuk kita beramal, landasan untuk kita berbuat dalam agama ini. Bagaimana orang mukmin, ya, dia tidak menghafal agamanya. Dia tidak menghafal agamanya. Padahal setiap di antara kita dianjurkan berdakwah, berdakwah dengan dalil. Nah, ini poin pertamanya. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama memberikan gambaran-gambaran ya, tentang Quran ini mudah dihafal. Allah berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, sesungguhnya kami telah memudahkan Quran ini untuk diingat. Quran ini untuk dibaca dan untuk diingat, Allah memudahkannya. Masalah saya dengan antum mungkin tidak hafal Al-Quran, itu karena kelalaian kita, bukan sulitnya membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Coba para ibu, para bapak yang saya hormati, para ulama hadis ya, bagaimana mereka mengenalkan agama kepada kita lewat hadis-hadis Nabi SAW. Coba para ulama menyusun hadis itu dengan berbagai macam ya, dengan berbagai macam. Yang pertama, ada yang mengumpulkan hadis semuanya, baik dhaif ataupun sahih. Ada yang mengumpulkan hadis banyak, seperti Imam Ahmad. Ada yang mengumpulkan hadis dengan nama sanad, dikatakan kutubul masanid. Ada para ulama yang mengumpul hadis dengan menyebutkan bab-bab fikih, di mana mereka mencantumkan bab sholat, ini hadis-hadisnya, bab wudu, ini hadis-hadisnya. Ya. Bab yang berkaitan dengan zakat, ini hadisnya. Bab yang berkaitan dengan puasa, ini hadisnya. Sehingga orang setelah mereka menjadi mudah bagi kita hari ini. Dan para ulama ada yang membahas hadis 40 semuanya. Mungkin antum mengenal 40 hadis, hanya yang satu saja 40 hadis. Siapa? Arba'un Nawawi ya, 40 hadis yang disusun oleh Imam Nawawi, dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Ternyata di sana banyak ulama yang menyusun 40 hadis. Salah satunya adalah Arba'una Hadisan Fil Ahkam, 40 hadis seputar hukum. Siapa yang mengarangnya adalah Abdul Adim bin Abdul Qawi Al-Mundiri rahimahullahu ta'ala ya, beliau meninggal dunia pada tahun 556 Hijriah, menyusun 40. Ada para ulama menyusun hadis 40 hadis seputar ilmu, 40 hadis seputar keutamaan la ilaha illallah, 40 hadis seputar keutamaan jihad, 40 hadis seputar pendidikan. Bahkan Syekh Gunaiman itu menyusun hadis 40 dengan beberapa judul. Pertama, 40 hadis yang mengatakan khoslatan, artinya hadis-hadis yang bunyinya khoslatan. Mungkin hadis 40 yang bunyinya salasu hisalin, 3 bagian. Ada kitab Arba'una hadisan fi khamsi hisalin, tentang 5 macam amal-amal yang dianjurkan oleh Nabi SAW, atau 5 amal yang diperingatkan oleh Nabi SAW untuk ditinggalkan. Kenapa para ulama begitu gigih mengumpulkan hadis-hadis sedikit? Agar minimalnya orang muslim itu menghafal pokok-pokok agama dikumpulkan dalam sekian hadis. Bahkan para ulama mengatakan, setidaknya orang muslim ingin tahu agama, minimalnya tahu 2 hadis atau 3 hadis. Atau minimalnya tahu 4 hadis katanya. Orang yang tahu 4 hadis, setidaknya dia tahu global agama yang dasarnya hadis. Pertama apa? Innamal amalu biniyat. Ini berkaitan dengan hati. Kedua, hadis Aisyah, yaitu man amila amalan laisa li amruna fahuwa radun. Yang ketiga, hadis Nu'man ibnu Bashir, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Kemudian yang keempat, hadis Ali, menurut sebagian para ulama, da' ma yarubuka ila ma la yarubuka. Mereka mengatakan bahwa Islam terkumpul dalam 4 hadis ini yang membahas tentang perincian tentang agama. Sebagaimana kata para ulama, apa? Fatihah pokok Al-Qur'an. Kemudian Imam Muslim ini memberikan contoh agar kita itu ingin sekali bagaimana menghafal agama ini. Imam Muslim menjadikan hadis Jibril di nomor pertama dalam Sahih Muslim. Jadi Imam Muslim mencantumkan hadis Umar dalam hadis pertama dalam Sahih Muslim. Para ulama mengatakan hadis Jibril sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab, dikatakan oleh Qadhi Iyad dan yang lainnya adalah Ummus Sunnah kal Fatihai Ummul Quran. Hadis Jibril, kata Imam Ibnu Rajab dan kata Qadhi Iyad rahimahullahu taala, hadis Jibril itu hadis yang menjelaskan pertanyaan malaikat tentang iman, Islam, iman, ihsan, ciri hari kiamat. Maka Nabi SAW menjawab 3 pertanyaan dan tidak menjawab 1 pertanyaan tentang ditanya kapan hari kiamat. Lalu di ujung hadisnya dikatakan, inilah Jibril datang kepada kalian mengajari agama kalian. Maka kata Imam Qadhi Iyad, ini hadis dinamakan Ummus Sunnah. Sebagaimana Fatihah adalah Ummul Quran. Kenapa dikatakan Ummus Sunnah? Karena semua permasalahan yang ada dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ima kembali kepada masalah iman, ima kembali kepada masalah hukum, ima kembali berkaitan dengan masalah akhlak. Maka semuanya tersantum di situ. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para ibu, para bayi yang saya hormati, ini menunjukkan bahwa setidaknya orang Muslim itu menghafal bagian dari agamanya. Kita tahu dalam hidup, dalam sholat ada sesuatu yang wajib hafal kita, apa? Al-Fatihah. Orang tidak tahu Al-Fatihah dan tidak hafal Al-Fatihah, tidak sah sholatnya. Kemudian yang kedua, menjaga agama. Menjaga agama itu seperti apa? Termasuk menjaga tulisan. Maka para ulama menjaga Al-Quran dengan mushaf. Gigihnya Abu Bakar, gigihnya Umar, giginya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu untuk menjadikan Quran menjadi mushaf. Dan para sahabat, para tabi'in menjaga sunnah baik dalam hafalan mereka, baik dalam tulisan mereka. Saya akan sedikit ceritakannya. Kegigihan mereka dalam menjaga agama, ya. Memang beda dengan kita hari ini. Jihad mereka dibandingkan dengan jihad kita tentang menjaga agama sangat jauh sekali. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan berikan satu contoh saja di sini. Bahwa para ulama itu memberikan contoh bagaimana mereka menjaga tulisan mereka. Maka dalam ilmu hadis ada yang dinamakan al-ardu, yaitu ardul kitabah, bahwa jika orang menulis hadis dari gurunya, maka tulisannya harus diserahkan lagi kepada gurunya. Maaf ya, sedikit ya, adanya mungkin 2 menit, 3 menit ditangguhkan. Para ulama menjaga. Kenapa? Karena dalam ilmu mustalah hadis, dalam ilmu hadis, ada orang-orang yang didhaifkan hadisnya karena kelalaian menjaga tulisannya. Bukan sekedar tulisannya hilang, bukan sekedar tulisannya terbakar atau tenggelam, atau ada yang mencuri. Mungkin itu sangat jelas. Tapi apa? Ada bahasan dalam ilmu sanad yang dinamakan yaitu warakusu, tangan jahil. Kalau orang sekarang meriwayatkan hadis dari gurunya, mencatat hadis dari gurunya cuma 200 hadis. Lalu ada orang yang iseng, dia memasukkan hadis yang bukan hadisnya. Ima dia meletakkan kertas tulisan hadis yang bukan hadisnya. Atau mungkin juga ada yang iseng, dia menulis hadis dalam bukunya yang bukan hadis dia. Dan sang guru sangat tahu berapa jumlah hadis muridnya. Dan para muhadis tahu si fulan meriwayatkan dari si fulan sekian hadisnya. Tiba-tiba ini ada hadis yang tidak diriwayatkan oleh gurunya. Maka muhadis seperti ini bisa didhaifkan ya. Dia menjadi dhaif. Kenapa? Karena lalai menjaga tulisannya. Dan ini gigihnya para ulama bagaimana menjaga sunnah. Dan ini bukti bahwa ulama salaf ridwanullahi ta'ala alaihim, mereka telah memberikan jasa yang sangat besar buat kita hari ini. Agama terjaga dengan sebab mereka ya. Dan itu adalah bukti kecintaan mereka kepada syiar Allah, kepada hukum-hukum Allah, kepada syariat-syariat Allah, yang tentunya adalah berbeda dengan kita hari ini. Berbeda dengan kondisi kita hari ini. Nah ini apa? Bukti yang sangat agung. Ya. Abdullah ibn Luhai'ah, kenapa didhaifkan? Beliau adalah satu orang yang meriwayatkan hadis dari tulisannya. Salah satunya. Dan beliau terjadi ikhtilat. Saya berikan contoh kalimat terakhir di sini. Para ulama menjaga tulisan dan menjaga riwayat. Kalau orang muhtalit, gigihnya gimana rawi-rawi terdahulu? Kalau satu keluarga itu muhaddis katanya, maka satu keluarga itu melarang orang-orang untuk mengambil hadis dari bapaknya setelah muhtalit. Sehingga bapaknya tidak meriwayatkan hadis lagi. Maka terjagalah hadisnya. Sehingga tetap hadisnya dianggap sahih. Kenapa? Karena ada jaminan bahwa keluarganya menjaga rawi ini, menjaga bapaknya untuk tidak meriwayatkan hadis setelah dia muhtalit. Tapi kalau seorang rawi muhtalit, muhtalit itu berubah hafalannya, atau mungkin hilang bukunya, lalu ada orang yang meriwayatkan setelah dia muhtalit. Maka kondisinya gimana? Kalau bisa dipisahkan hadisnya, hadis sebelum muhtalit, dengan hadis yang setelah muhtalit, berarti yang sebelum muhtalit diterima hadisnya, yang setelah muhtalit tidak diterima hadisnya. Tapi jika seorang rawi tidak diketahui mana yang muhtalit, mana yang tidak, maka menjadikan hadisnya tidak diterima semuanya. Dan ini perhatian ulama salaf bagaimana menjaga syiar Allah. Sampai sejauh ini. Dan inilah bentuk kecintaan mereka kepada syiar Allah, kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya sangat jauh dengan kita hari ini. Kita lanjutkan nanti setelah Isya, dan kita dengarkan dulu adzan, dan kita sholat terlebih dahulu. Al-Baqarah dan Ali Imran, dan mentadaburi kedua surah itu lebih aku cintai daripada aku membaca semua Al-Quran. Jadi mereka sangat antusias sekali memahami maknanya. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Abbas mengatakan, La'an akra'a al-zalzalah wal-qari'ah atadabaruhuma ahabu ilayya min an akra'a al-baqarata wa ala imrana tahdhiran abi syur'ah. Membaca surah al-zalzalah atau al-qari'ah dan aku mentadaburi keduanya lebih baik ketimbang aku membaca Al-Baqarah atau Ali Imran tapi dengan cepat. Bahkan Nabi SAW mendoakan khusus bagi Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Doanya adalah untuk faqih dalam agama dan faqih dalam tafsir Quran. Nabi SAW mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu fit ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Abdullah bin Abbas ini orang yang faqih dan ajarkan kepadanya ta'wil, yaitu ilmu tafsir. Ya, tafsir dari ayat-ayat Al-Qur'an. Sehingga para ulama menyusun dan mengumpulkan tafsir-tafsir Imam Mujarir At-Tabari, Imam Ibnu Katsir, dan para ulama yang lainnya. Mereka juga telah mengarang satu kaidah-kaidah seperti usul tafsir, qaid tafsir. Sebagaimana juga para ulama hadis, mereka juga menjelaskan hadis-hadis Nabi SAW, syarah-syarah hadis. Seperti Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Rajab, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan ini kegigihan mereka bagaimana menjelaskannya. Dan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, "At-tafakkuru sa'ah khairun min mi'ati raka'at." Orang yang mentafakuri satu ayat atau satu nas hadis, lalu dia mengeluarkan hukum dan istimbat. Artinya istimbat ini kesimpulan-kesimpulan yang bisa diambil dari satu ayat dan satu hadis, lebih baik ketimbang orang itu sholat 100 rakaat. Karena ketika orang sholat 100 rakaat dari sholat malam, maka pahalanya akan berhenti ketika ia meninggal dunia. Tapi orang yang mensyarah hadis Nabi SAW dan menafsirkan Al-Quran, sehingga ayat ini menjelaskan tentang kewajiban ini, larangan ini, ayat ini menetapkan sifat Allah, menetapkan tentang kewajiban bertauhid, larangan menyekutukan Allah Ta'ala, menjelaskan tentang rukun iman dan sebagainya, maka akan lebih baik di sisi Allah Ta'ala ketimbang orang yang sholat 100 rakaat. Dan ini menunjukkan begitu besarnya perhatian salafus saleh kepada poin yang kedua ini, dan menunjukkan kecintaan mereka kepada kalam Allah dan kalam Rasulnya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dan sesuatu yang wajib diimani oleh ahli sunnah, dan ini merupakan akidah ahli sunnah, bahwa tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang tidak diketahui maknanya oleh seluruh umat. Karena Allah Ta'ala telah menjelaskan dalam surah Al-Qiyamah, "Inna jam'ahu wa Qur'ana wa idza qara'nahu fatabi Qur'an thumma 'alaina bayana." Allah menjelaskan dalam surah Al-Qiyamah kepada Nabi SAW tiga perkara penting. Jadi tiga perkara penting. Yang pertama, kata-kata la tuharik lisanaka lita'jala bih. Wahai Muhammad, janganlah engkau cepat-cepat menggerakkan kedua lisanmu untuk cepat menguasai Al-Quran itu, katanya. Janganlah engkau mendahului Jibril alaihi salam. Lalu setelah Allah menyebutkan larangan, Allah menyebutkan dua kabar gembira. Pada poin yang keduanya, Allah mengatakan, "Inna jam'ahu wa Qur'ana." Kata Allah, kami menjamin untuk mengumpulkan seluruh isi Al-Quran di dadamu. Engkau akan menghafalnya Al-Quran itu. Dan engkau akan bisa membacakan Al-Quran kepada umatmu. Rasul itu ummi, tidak membaca dan tidak menulis. Tapi Allah menjamin bahwa Nabi SAW akan bisa membacakan Quran. Dan dijamin Quran ini akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Kemudian apa? Tsumma 'alaina bayana. Allah juga menjamin akan menjelaskan seluruh makna Quran. Akan mewahyukan kepada Nabi SAW seluruh makna Quran. Dan tidak mungkin kalau Nabi SAW dijamin oleh Allah Ta'ala untuk menjelaskan Al-Quran, dan akan mewahyukan kepadanya penjelasan Al-Quran, lalu Nabi SAW tidak menjelaskan kepada umatnya. Maka ahli sunnah meyakini seluruh Al-Quran maknanya diketahui. Adapun sebagian orang tidak tahu, sebagiannya tahu. Hal itu karena bertingkat-tingkatnya ilmu, berbeda-bedanya kemampuan, tapi tidak semua umat akan tidak tahu. mesti ada sebagian yang tahu. Dan itu adalah jaminan dari Allah Ta'ala. Dan itu membantah kepada pendapat yang dikenal ahlu tafwid. Ahlu tafwid itu adalah orang-orang yang mereka mengatakan, ya, hanya Allah yang tahu maksudnya, gitu. Dan mereka tidak ingin menjelaskan maknanya. Dan ini batil, bertentangan dengan sifat Al-Quran, di mana Quran itu disifati dengan fasah wal bayan. Quran itu jelas dan fasih. Nah, ini yang kedua. Dan pada poin yang kedua ini, wajib kita pahami bahwa orang itu tidak sekedar membaca Al-Quran dan tidak sekedar dia menghafal Quran. Bahkan saya sering menyampaikan kepada seluruh santri, dan alhamdulillah di kami, di Ausuna ada khusus tahfidz Quran. Bersanad ya. Tapi saya sering katakan kepada mereka, ingat ya, kalian hafal Quran adalah ibtidaul ilmi. Kalian hafal Quran itu awal dari ilmu. Dan bukan akhir dari ilmu kalian. Karena akhir dari ilmu adalah al-fahmu. Akhir dari ilmu adalah kamu paham kepada apa yang dimaksud. Tidaklah kita tahu ya, untuk mengingat di sini dan urgensi poin kedua ini, bahwa orang Khawarij itu menjadikan ayat Al-Quran sebagai dalil untuk mereka dan untuk menyesatkan yang lain. Orang Khawarij dengan orang-orang Rafidhah tidak jauh berbeda dalam menggunakan dalil. Orang-orang Rafidhah menjadikan ayat-ayat pujian untuk Ahlul Bait saja. Dan menjadikan ayat celaan untuk khalifah yang tiga lebih khusus. Dan untuk seluruh sahabat. Lihat ayatnya. Ihdinas siratal mustaqim. As-siratal mustaqim Ali. Al-Maghdub Abu Bakar wa Dolun Umar. Yu'minuna bil jibti wa togut. Al-jibtu Abu Bakar wa togut Umar. Lihat mereka menyebutkan ayat-ayat celaan untuk Abu Bakar dan Umar. Dan menyebutkan ayat-ayat pujian untuk Ahlul Bait. Semuanya ditafsirkan seperti itu. Marajal bahraini yaltaqiyan al-bahraini al-Hasan wal-Husain. Ayat celaan untuk lainnya. Lihat orang Khawarij. Ayat pujian untuk mereka. Ayat celaan untuk Ali dan pengikutnya. Artinya di sini adalah para sahabat. Lihat oleh antum dalam surah Al-Baqarah 204 dengan 207. Ayat 204 bunyinya apa? Wa minan nasi mayujibuka qauluhu fil hayati dunya. Sampai ujungnya ayat bahwa aladul khisan. Ayat 207-nya apa? Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Ayat 204 itu mereka alamatkan untuk mengkafirkan Ali radhiyallahu taala anhu. Sedangkan ayat wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah untuk melegalkan perbuatan mereka ketika menikam Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman ibn Muljam membacakan ayat ini. Lihatlah buruknya pemahaman terhadap Quran sehingga setiap mukmin dituntut untuk belajar Al-Quran dengan benar. Tentunya tentang dua poin yang pertama, menghafal, memahami, adalah bertingkat-tingkat setiap di antara kita. Tetapi paling tidak setiap mukmin ada kecintaan untuk menghafal, kecintaan untuk memahami. Dan jika tidak hafal dan jika tidak paham, maka setiap mukmin wajib menisbatkan agamanya kepada orang alim yang mereka hafal Quran dan mereka paham Al-Quran, yang mereka hafal hadis dan mereka hafal hadis. Jangan sekali-kali kita menisbatkan agama selain kepada mereka. Jangan menisbatkan agama kepada para penceramah. Karena para penceramah belum tentu mereka adalah orang-orang yang paham agama. Karena jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau pintu nasihat, setiap orang bisa menjadi pemberi nasihat. Karena kalau orang hanya untuk berbicara, memberi nasihat, berceramah, motivasi, semua orang bisa. Tapi kalau berbicara halal haram, berbicara tentang ilmu, itu adalah orang-orang khusus. Lihat jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para sahabat saja, yang mereka menjadikan pilihan, yang mereka adalah orang-orang yang dikatakan mufti, dari para sahabat tidak lebih dari 10 orang. Dari jumlah kaum muslimin pada saat itu, sahabat ketika berkumpul di Arafah itu 100 ribu orang. Yang banyak memberikan fatwa tidak lebih dari 10 orang. Kita tahu fuqahaus sab'ah, para tabi'in fuqahanya cuma 7 orang. Itu yang dikenal. Nah sekarang setiap orang memberi fatwa. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang kedua. Waktunya habis ya. Ya. Kita dengan cepat ya, yang 5 tadi dijanjikan. Poin yang ketiga, di antara konsekuensi orang itu mengagungkan hukum Allah, kalam Allah dan Rasulnya adalah nasru nususu syar'i, yaitu menyebarkan nas syar'i, yaitu mengajarkan kepada yang lain. Ada kecintaan mengajarkan hukum Allah, mengenalkan hukum Allah kepada yang lain, dan tentunya mengajarkan berbagai tingkatan. Ada yang mampu mengajarkan Al-Quran, yang mengajarkan baca. Bacaannya, mengajarkan kiroahnya, mengajarkan tafsirnya, mengajarkan hadis, mengajarkan ilmu mustalah hadis, semua setiap orang punya kemampuannya. Setidaknya orang mukmin bisa menyebar kan syariat Allah, hukum Allah dalam bentuk nasihat ya. Ada orang yang tidak sholat, antum bacakan ayat wa aqimus shalah wa ta'atu zakah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Aqimish sholata lidzuluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Bacakan hadis bunyal Islamu 'ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar rasul wa iqamus shalah. Kita tanya, antum muslim? Muslim? Tahu enggak rukun Islam? Tahu apa salah satunya? Sholat itu. Ingatkan. Bacakan hadis satu aja. Ada orang yang isbal, yang antum udah tahu, sebarkan sunnah apa? Nabi SAW mengatakan apa? Kuluma asfala ka'baini fa finnar. Antum takut dengan neraka? Takut. Antum bacakan hadis. Kuluma asfala ka'baini fa finnar. Setiap yang melewati kedua mata kaki akan disentuh dengan api neraka. Ya. Ada orang yang wudunya cepat-cepat umpamanya. Bahkan sebagian anggota badannya tidak tersentuh. Antum udah ingat hadisnya. Antum takut enggak dengan neraka? Takut. Ini ada hadis wailul aqabi minan nar. Celaka bagi orang yang sebagian anggota badannya, tumitnya tidak sentuh dengan air, dia akan disentuh dengan api neraka nanti yaumul kiamat. Ada orang yang memindahkan pembatas tanah umpamanya. Antum ingatkan, panggil, "Akhi, takut enggak dengan adab neraka?" Takut, bacakan hadis. Man dolama qaido shibrin bidulmin tawakkahu yawmal kiamati bisab'i aradin. Siapa yang mengambil sejengkal tanah dengan cara zalim, maka Allah akan mengalungkan nanti yawmal kiamat dengan 7 lapis bumi. Nah ini menyebarkan sunnah ya. Dengan apa? Nasihat itu. Bagi siapa ya? Tingkatan manusia berbeda-beda. Kemudian yang keempat, khidmatun nususi syar'i, khidmat kepada nas syar'i. Orang yang cinta kepada kalam Allah dan kalam Rasulnya berkhidmat. Khidmatnya seperti apa? Ya, khidmat banyak, bikin masjid, bikin sekolah, memberangkatkan ustadz. Antum bukan orang alim, antum tidak berilmu tapi punya uang. Bagaimana berkhidmat kepada agama ini? Bagaimana berkhidmat kepada nas-nas syar'i? Coba antum dengan uang antum berangkatkan 10 ustaz pergi ke berbagai daerah di Pekanbaru ini. Ya. Di kepulauan ini, berangkatkan ustaz dengan uang antum. Maka ini khidmat kepada kalam Allah dan Rasulnya. Karena lewat mereka lah akan sampai kalam Allah dengan kalam Rasul. Akan sampai agama ini dengan sebab mereka orang-orang alim. Ya mungkin antum mendanai radio, mendanai televisi ini khidmat. Kalau orang alim khidmat jelas berdakwah keluar menyampaikan ilmu. Maka ini bagian penting. Yang kelima. Ini terakhir tapi panjang, tapi kita bahas pokoknya saja. Itu apa kewajiban kita? Adalah tauqir nusus syar'i. Menempatkan dalam tempat yang mulia nas syar'i. Nas-nas syar'i tidak boleh ditentang dengan akal kita. Nas syar'i tidak boleh ditentang dengan adat istiadat. Nas syar'i tidak boleh ditentang dengan ucapan siapapun. Nas syar'i tidak boleh ditentang dengan perasaan kita. Harus tunduk ya. Tidak boleh ada istilah nanti Islam Nusantara ya. Ada orang yang mengatakan tidak boleh mengislamkan Indonesia, tapi mengindonesiakan Islam. Hadza qaul aqrabu ila kufrin. Ini ucapan sangat dekat kepada kufur. Kalau tidak dikatakan kufur. Kenapa? Karena setiap mukmin wajib dia untuk menjadikan Quran dan hadis Nabi SAW dalam tempat yang mulia. Artinya tempat yang mulia itu bukan disimpan. Ya, antum dalam tempat yang mulia Qurannya di apa? Disimpan di lemari yang hebat, bukan ya. Ya. Itu juga bagian dari kemuliaan yang menempatkan Quran ke bagian. Tapi yang dimaksud di sini mendudukan tidak pernah kita menolaknya. Sebagaimana dikatakan dalam surah apa? Yang ke-36 dari surah apa? Al-Ahzab. Tidak sepantasnya bagi orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan apabila dia diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk mencari jalan lain. Tapi dia tunduk kepada hukum Allah. Dan saya akan akhiri dengan ungkapan Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Dan ungkapan Imam Syafi'i. Cukup dua ya. Apa kata Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala? Idza ja'akal khabaru anillah fa'ala ra'si wal 'ain. Wa idza ja'akal khabaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ra'si wal 'ain. Wa idza ja'akal khabaru an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ra'si wal 'ain. Wa idza ja'akal khabaru an misli faqala fa ana uzahimuhu. Ana rijal wa hum rijal. Okamakola, atau seperti apa yang dikatakan oleh beliau. Beliau mengatakan, kalau datang berita dari Allah, tunduk dan patuh, terima katanya. Ala roksi wal ain maksudnya, terima sepenuhnya. Jangan pernah ada firasat atau keinginan untuk menolak. Kalau datang berita dari baginda Rasulullah SAW, maka terima. Dan apabila datang berita dari para sahabat, sama. Karena mereka yang paling tahu kepada agama. Tapi kata beliau, kalau datang berita dari orang yang sepertiku, maka aku akan berserikat. Minimalnya mengecek kebenaran apa yang dikatakannya. Dan aku akan melihatnya dengan kalam Allah dan Rasulnya. Itu perkataan Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Lalu Imam Syafi'i berkata, ajma'al muslimuna. Anna man tabayyana lahul haditsu awal khabaru fala yahila lahu an yada'ahu liqauli ahadin. Nabi Hasan apa maaf Imam Syafi'i berkata telah ijma kaum muslimin jika telah sampai kepada seorang hadis atau berita tentang agama dari Al-Qur'an atau hadis, maka tidak halal bagi orang itu untuk meninggalkan nas karena mengikuti agama seseorang. atau karena mengikuti ucapan seseorang. Dan saya teringat dengan ucapan guru kami Syekh Mukbir rahimahullahu taala, salah satu bentuk kecintaan beliau kepada nas syar'i. Beliau mengatakan, satu mungkin yang sangat berbeda dengan kita. Beliau mengatakan, aku merasa aib katanya. Kalau aku menyebutkan hadis, tidak menyebutkan nama sahabatnya dan tidak menyebutkan siapa yang mengeluarkannya, bukan sekedar hafalnya. Beliau mengatakan, aku merasa berkurang. Kalau aku menyebutkan hadis, tidak menyebutkan nama sahabatnya dan tidak menyebutkan siapa yang mengeluarkan hadis itu. Sehingga Syekh Mukbir rahimahullahu taala dalam bagian pelajarannya yang kami dapatkan di masa itu, beliau selalu ketika bertanya hadis, ya, beliau mengatakan hadis, selalu memanggil muridnya, memanggil kita, maka beliau mengatakan man sahabiyu wa man akhraja, siapa sahabatnya, siapa yang mengeluarkannya. Ini ta'zim ya kepada nas-nas syar'i, di mana mereka sangat menjaga tentang kemuliaan dan kedudukan hukum-hukum Allah ataupun Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada poin yang kelima ini, tentunya ini adalah banyak sisi yang harus dijelaskan. Tapi dijelaskan dengan sekilas yang tadi saya sebutkan. Sampai di sini poin yang saya bisa jelaskan di malam yang berbahagia ini. Dan mungkin beberapa menit masih ada waktu untuk pertanyaan, dipersilahkan bagi jamaah yang ingin bertanya. Apakah mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di negara yang tidak berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah, termasuk patuh kepada hukum Tagut? Tidak selamanya ya, tidak selamanya. Karena hukum yang dibuat oleh manusia, ya, ada hukum-hukum yang berkaitan dengan kemaslahatan sesama manusia dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah Quran dan Sunnah, maka wajib dipatuhi untuk kemaslahatan bersama. Ya. Kalau antum tanya apakah ada umpamanya apa kaidah, ya, kalau lampu merah berhenti, lampu hijau baru jalan. Oh, ini hukum tagut, jalan aja, mati gitu kan. Ya. Hukum peraturan jalan sekarang gitu kan. Kemudian antum bikin sekolah. Katakanlah bikin yayasan atau bikin sekolah atau bikin perusahaan. Mesti ada hukum-hukum yang nasnya tidak ada dalam Quran ataupun dalam hadis. Tapi membuat peraturan untuk kemaslahatan. Contohnya, masuk sekolah jam 7 gitu kan. Pulang punya jam 4 setiap guru diatur. Hukum boleh enggak? Boleh gitu. Jadi tidak setiap ya. Ada tafsirnya ya. Ustadz, dalam ada mengatakan kaum salaf. Apa definisi dari salaf itu Ustadz? Dan ada dalilnya generasi salaf ini. Salaf dari sisi lugawi adalah mata kodama, artinya yang telah lalu. Jadi yang telah lalu, fil umri, dalam umur, dalam waktu. Adapun salaf secara syar'i, hum as-sahabah wat-tabi'in wa tabi'una tabi'in. Dan salaf secara makna syar'i ditinjau dari dua sisi. Salaf bima'na zamani, salaf bima'na manhaj. Salaf yang artinya waktu, generasi, maka dimaksudkan dalam istilah para ulama adalah tiga generasi pertama. berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas dan yang lainnya, bahwa Nabi Hasan bersabda, khairun nasi qarni thumma ladhi yalunahum thumma ladhi yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian setelahnya setelahnya. Qala Allah Ta'ala, wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar waladina taba'uhum bi ihsan. Maka jumhur ulama mengatakan yang dimaksud generasi salaf adalah sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Adapun yang kedua, salafiyah artinya manhajiyah. Salaf yang artinya adalah manhaj. Adalah manhajus sahabah wa tabi'in wa tabi'una tabi'in wa man salaka manhajahun. Jadi yang dimaksud dengan salafiyah manhaj adalah metode akidah yang ditempuh oleh salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim, cara mereka memahami agama, teori mereka memahami agama dan menjalankan agama. Lalu adakah kewajiban kita mengikuti salaf? Ya jelas. Wajib kita mengikuti salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim. Kenapa? Karena ada dua sisi. Mengambil agama dari para apa dari agama Islam, yaitu mengambil riwayatan wa dirayatan. Mengambil riwayat artinya agama ini mesti melewati para sahabat. Karena tidak ada agama yang tidak melewati mereka. Agama ini tidak diketahui lewat mimpi ya. Agama ini tidak diketahui lewat ilapat atau mimpi ya. Tapi lewat riwayat. Maka kata para ulama, al-isnadu minad-din. Sanad ini bagian dari agama. Dan perantara agama ini adalah para sahabat. Adapun yang kedua, diroyah. Artinya apa? Kita mengambil pemahaman dari mereka. Kenapa wajib mengambil pemahaman agama dari mereka? Setidaknya ada tiga unsur para di para sahabat. Pada generasi salaf ada tiga unsur. Yang pertama, dari sisi intelektual mereka, Allah jamin dibandingkan intelektual kita. Dalam arti, kalau antum dengan saya belajar, yang tadi mungkin antum bubar, tidak ada yang bisa mencerna semuanya. Tapi para sahabat dijamin mereka diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk menghafal semua yang mereka dengar. Dan para sahabat dijamin mereka semuanya adil. Yang kedua, dari sisi apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala tentang kemampuan memahami, mereka adalah tidak seperti kita. Yang ketiga, mereka berada dalam kondisi yang jernih. Kondisi yang mereka jauh dari fitnah, bukan seperti kita. Kalau kita, saya antum, sebelum membaca Al-Quran, kita sudah mendengar berbagai puluhan syubhat, bahkan ratusan syubhat. Tapi para sahabat berada di masa jernih mereka itu. Sehingga betul-betul yang datang dari mereka adalah hak kebenaran. Beda yang ada di hari ini. Dan dengan itu menjadi dasar ya, bagi kita untuk mengikuti jejak mereka. Ya. Pertanyaan terakhir, bagaimana sikap anak kepada orang tua ketika orang tuanya meminta atau menyuruh kepada anaknya sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam atau bertentangan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau menyuruh sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wassalam. Dalilnya jelas, La ta'ata fil makhluk fi maksiatillah. Tidak ada ta'at kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi dalam maksiat kepada Allah Ta'ala. Orang tua kita mewasiatkan sesuatu kepada kita, sesuatu yang dilarang dalam syariat. Kita tidak boleh menunaikan wasiatnya. Kalau orang tua memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan Islam atau dengan sunnah Nabi SAW, dengan hukum Islam, maka tidak boleh anak mentaati bapaknya yang ya, memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Tapi orang tua yang memerintahkan sesuatu kepada yang maksiat tetap tidak menghalangi kita untuk berbakti kepada beliau, kepada kedua orang tua kita. Berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua tetap wajib. Karena beda agama, beda pemahaman, tidak menafikan untuk berbuat baik kepada dua orang tua. Ya. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Luqman dan yang lainnya. Nah, saya ingin menyampaikan hadis yang bunyinya, innal mayta yu'adzab. Ya, bibuka ilmaiti alaih. Au bima naniha alaihi. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya mayit, penghuni kubur akan diazab dengan sebab niyahah seseorang kepadanya. Nah, ini perhatikan, para ulama berbeda pendapat tentang takwil dari hadis ini. Sesungguhnya seseorang yang berada di alam kubur, artinya mayit, akan diazab katanya. Dengan sebab keluarganya niyahah kepadanya. Orang meratapi kematiannya, seperti umpamanya memperingati kematiannya, sehingga dia berkabung, sedih, nangis, sampai menjerit-jerit. Merobek-robek bajunya. Niyahah bagi dia. Maka dia akan diazab. Para ulama bagaimana katanya ini? Kok dosa bisa mengalir kepada yang mati dari yang hidup? Bukankah Allah berfirman, la taziru wa ziratu wizra ukhra wa an laysa li insani ila masa. Maka para ulama mentakwil hadis ini. Banyak takwilnya, saya simpulkan 3 takwil para ulama atau 3 tafsir para ulama. Tafsir yang pertama yang mengatakan bahwa penghuni kubur bersedih bukan berarti diazab dalam arti diazab mendapatkan ukubah, siksaan. Tapi penghuni kubur bersedih atas maksiat keluarganya. Karena dia bersedih dengan apa yang ditinggalkan dari keluarganya. Yang kedua, mengatakan bahwa dia diazab karena dia mewasiati anaknya melakukannya. Jadi orang tuanya berkata, kalau aku nanti meninggal, ya, tampakkanlah ekspresi bahwa engkau mencintai aku dengan melakukan niyahah. Jadi si bapaknya wasiat kepada anaknya melakukan niyahah. Yang ketiga, jika tahu keluarganya suka melakukan perkara jahiliyah yaitu niyahah, tapi bapaknya tidak pernah menasehati anaknya, tidak pernah ngasih tahu dan tidak mewanti-wanti, maka dengan sebab dia tidak amar ma'ruf nahi mungkar, maka dosa yang dilakukan oleh keluarganya akan menjadikan dosa juga bagi dia. Nah, jadi dalam hadis ini menjawab pertanyaan tadi gitu ya. Artinya jika orang diperintahkan untuk melakukan sesuatu maksiat dan antum mau, sama saja antum itu apa? Mengalirkan dosa bagi penghuni apa? Kubur. Maka oleh sebab itu tidak boleh bagi setiap di antara kita, apabila diwasiat sesuatu yang perkara yang bertentangan dengan agama, maka tidak boleh kita melaksanakan wasiat tersebut ya. Sampai di sini pembahasan kita di malam yang berbahagia ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.